Ari maksud jeung tujuan teh kumaha? Ih heuh. Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh baheula cek bapa eta sawarga teh nu bapa. Riwayat singkat, riwayat singkat cenah. Sabab dewek mimilu ka bapa geus mang taun-taun, geus mang puluh-puluh taun. Cuk bapa jang ulah aral dibawa ku dewek keun indak aya buruhna di sawarga. Ecek bapa ecek. Kitu. Heeh. Da ayeuna urang teh urang init ka sawarga. Maksud? Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pingpinan Hyang Otipati Jagatna Tabrakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabrakatak Butak aya Tabrakatak Guru. Anu kasingira. Batara sok rapada. Rapada. Ba sok. Ba ta ta ra ra sok sakalikeun batagor ba ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ba ta ta ra sok sakalikeun truk sigelo jauh-jauh aduh batara sound system sarua keneh sarua keneh jurig sarua keneh geun bae aing we jadi maksudna urang ngagugat aduh lalawara teuing henteu lalawara deuleu nu lalawara mah kalong hees ngagantung ngagugat maksud ngagugat teh kumaha lain ngagugat soal harta kakayaan harta banda naon urang ngagugat Jangji Dewa nyaeta sanggup adil dina ngajalankeun hukum sanggup adil dengan ngajalankeun kapamimpinanana tayina deui sajabati eta urang sakalian menta kasaktian ka emang da dek ka Batara Guru teh pan emang dek teh saha dewek ceuk bapa nu bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeng gitu kaituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang dewek lanang dewa dewa dewa lenang dewek oge dugul nah sok jadi lamun kitu mah calana ka sawarga euy sebab teu ngeunah ieu di dunya sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal anu dipikarep naon heuh kumangka we ditu dewek ngomongna mah nya eta rek nepungan Hyang Otipati Jagatna Tatia Barakatak Guru jadi atuh lamun kitu mah hayu urang ini kene dewek dek kasawarga yeuh dek pesenaon si Leing Batu Ali oh dipangulikeun parudan ku dewek lampahi pun nyatana ya Astra Jingga Sareng Dawala anu maksud badeng cuk-cuk sawarga maniloka kenurang tenun dihaneleum sin gesan sampurin cak urang tenun dihanyuang siang gesan alayun paragi nyokot ningal kemangsa datang sampur deh kacarios nyatana dibale mercukonda iya nyatana Batara Indra sareng Batara Brahma nampi panyaur tirsin rada alumampah nyatana di balik mercukona Allah Indra Brahma wah coba kadia sungkem poe panjenengan wa putra Batara Indra. Indra, Allah dog diterima kasih. Diuk. Aya pikeun naon? Ke. Ratro kasih bukti kuyuk panjenengan Rama wa. Kasep Brahma diterima. Aya naon wa? Balik kupati Kang Samiap jajar pinara. Dewa-dewa king Kang Samiap jajar pinara. Batara Indra sareng Batara Brahma tungkul hamari keludat nyimah narimang sabda hajrih ningali pamor sinrada kunirah ngendiga wah kunyuk sumangga putra Batara Indra ngatur akan semua bukti kunyuk panjeringan Rama wah Indra taulah hengnuhun su putra Batara Brahma wah ngatur akan semua bukti kunyuk panjeringan wah nuhun Brahma nuhun Brahma nuhun ayah naun jiwa ayah naun nyite wah kiel kasep Ari sabenerna purwa hidup di haturanan lingih nyata kabale mercukona ieu. Wa teh nampi pancen ti tuang Rama nyata ti karaton Himawat ti hiang otipati Jagatnata. Ari ieu pancen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya. Tidak waktu-waktu iya nyaita kasawarga maniloka tadi benerken aja jelma anu abu sahabai urang mana bae timana bae jeng sanajan baraya temenang abus kasawarga maniloka kukituna etala wang salah petangkap nyatan aku ditutup ayeuna jadi wayahna gara jalankan iya pansin tiwa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang Rama Hyang Otipati ti karaton Himawat kitu sabenerna kasep kukituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapet tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar kabus ka sawarga kudu dicarek kukituna wayahna gerak miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa di malam gue putra Batara Indra badai nyawasan kena pancen selera pangerasa wah putra Batara Brahma wah badai nyawasan kena pancen selera pangerasa wah nuhun sakitu dau lir pendra barang nujunya tanah rawas iya aya dina guneman catur di balai mercukona sapratane pun ya astra jingga sang dawala parantos lebetnya tanah kasawarga wunjeng wunjeng unten kulan aduh Indra waduh saha itu saha aduh cilaka Indra nyinang dereng abang ludah ugi dereng tiba nyepah can berem ciduh ke canepi naha itu geus datang manten timbalan wa saha eta teh ai geningan itu teh astra jingga jeung kai dawala aduh kumaha nya ih ai pancen teu kenging lebet mah nya teu kenging lebet we saha oge kareh heula maneh cepot dawala ngakeun semah Hong Arcana Maya semah abdi nya dina dampar sampean pangresa Mahadewa sih ditarima sepot cager euy sae sih ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos ka hunyuk panjenengan ditarima dawala oge wilujeng tepang ya ka sadayana anu sami lengah nuhun kakang dawala nuhun kang aya naon ieu Rumawi abdi mah kur jajape ka detek kulan panuhune ulah disakompet daunkeun. Adi digugusuri ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham. Aya naon maneh sepot? Coba aja. Nyebutkeun aya naon. Iye jeuh aya naon? Rumawi eta sin abdi teh dongkap ka ditu teh aya sanes. Bade nepangan pun emang saha nyata emang Hyang Otipati Jagatnata barakata guru tepi ka anger eta di bejaan nyebut batara da aing bisa batara tuh. Pan kulantaran aing mah gewe letahna dileu. Geus gegenahan dina barakatakeun bae. Aya naon? Nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun. Atuh ka kaula we. Numawi abdi embung aya nyarita jeung nu kieu mah. Har-har aya maneh nganggap naon ka kaula? Asanis nganggapna naon? Jadi abdi teh hoyong langsung gitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga mani rancan. Mani loka. Si gelo. Keukeuh. Nya cicing da ulah mun tong digenggeureuhkeun aya ka harti mah keun bae. Nya. Omeanun terus ngomongna teh. Heuh aya naon? Ih nyeta abdi mah hoyong langsung sareng pun emang hiang Atipati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara aja. Yeun komo sirina mah sok jadi calo lin. Hiss. Teu pupuguh maneh tutu dingalan kitu. Ih ulah amak eta rumah sa mah. Ulah amak teh rumah sa. Ieu kana rumah sa. Heuh naon? Aya perlu we. Hiss. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh. Margina nya teu dibenerkeun we dina waktu ieu teh. Oh jadi teu dibenerkeun. Nya. Sarajan saha bae urang mana bae. Nya. Panuhunna abdi mah idina ne abdi mah sakali ieu we sakali ieu ieu. Heuh nyata ulah ieu teh aya pancen ti hiang Atipati Jagatnata udah dibenerkeun aya jelema anu abus saha bae urang mana bae. Ngarti? Gartos maka hartos ngan abdi bari maksa ayeuna. Ini mah di idinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edannyaan. Nya. Da geus edan sia teh mah teu baratok ge. Nya. Kitu sieun. Ulah, ulah wayana ulah. Hei. Entong si popolotot. Entong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring ge sarua. Na kira-kira na wani maneh ngalawan ka dewa lamun ditindak? Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente gitu. Dumeh ente aina aparatur sawarga mani loka. Teu bisa adil teh geus sararea. Waduh. Gelo. Ah gelo henteu kuring mah. Nya. Nya rek aya naon atuh? Rek aya naon atuh? Aya teh pikeuneun eh kulantaran di dunya keur loba riweuh heureun teh. Hariweuh naon? Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian. Iya, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, pemalsuan dan sebagainya. Di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Nya. Panuhune dina waktu ieu teh. Arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakatak Guru. Aduh, ulah sepot. Atuh matak naon lamun kumaha ditindak? Nya aye ku kuring ditindak maena teh da kuring mah da ah. Datang nanti kuring teh moal pati digugu lain pati deui moal we sabab naon atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba pangkatna luhur sanajan dek nipu ge digugu we aya datang nanti kuring mah jelema kuleuh kieu sanajan bener oge moal digugu da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya kitu tah kira-kiranya iya justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar. Iya. Boleh deh. Iya. Ulah cepot. Ah, nah muni buru-buru sok buru-buru. Heuh rek naon atuh? Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Ya, banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelok sok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Pangeran swasta di dunia. Ia dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapun tangka kai da cenah di dunia teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Ia dipenta angka nu jitu. Ia sedangkan eta eyang di dunia teh leuhung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tah sedangkan dina katerangan eueuh deui semaheun angin Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi ieu teh musyrik. Jadi kuah ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah di tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimuliakeun ku pangeran bet nyembah ka tangka kai. Halo, ieu mah sangakeun atuh ka Kangjeung Rama bae. Supados sumping ka dieu dae ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami. Nya. Saya saure kuah. Mangga atuh lamun kitu acarana. Cepot. Abdi sieun. Heuh, lamun kitu carana. Ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih hiang Watipati Jagatata. Lajeng ieu nyata naresin rada emateng mantra. Nyata na nyaur ku tanaga batin ka hiang Watipati Jagatnata ka Kraton Himawat. Rap sidakep sieun ku tunggal mateni babahanan satur dia. Satur opat, dia angen-angen sir budi citrasa. Cinandrat kumamrat madugi malarat. Sinandrat kumamrat madugi malarat sing ngawatek aji Kang Linewi. Kang Linewi. Watek wantos resin rada tanaga batina. Kontaknya tanaka Karaton Himawat. Duh, mundi urang malah mundi dunia mah ngaroger cacimunya unyong. Ngabrik teteh. Oh. Sugane cuy, keun bae teh ka Karaton Himawat ge dek teh panggih-panggih di dieu. Tugening. Waduh. Tobat parang teu sumping geuning ua. Nya. Datang nira tangan deman ewu pagulingan dana denira kang samya prapta semahong arsana maya semah akang ini didampak sampean pangresa adi nuhun kakang Panji. Lain kitu ngomongna teh nyonyong. Naon? Nuhun Kakang Panci. Mun sakalian ke Kakang Baskom. Sumahungarsana maya kaulah. Nuhun Indra jeung Brahma. Teu kantun sieun ti abdi ge ngahaturkeun sumah pangabaskom. Eh, pangabaketos. Ditarima cepot. Ti abdi ge teu kantun dawala ditarima sumuh nuhun kulan nuhun da ieu Astra Jingga sareng dawala palai tepang sareng salira pangaresa maksa ai dihalangan ku kaula paur ngahina ka kaula adi guru nya ulah dihalangan daya hakna Astra Jingga jeung dawala mah asup ka sawarga percanten eraeun euy resi nurada eraeun nurada ah nurada we ceuk aya nurada eusleum aya naon maneh cepot jeung kumaha bapa maneh cageur nu mawi pun bapa teh nu ngaborogon nah kunaon mok hayam sih Numawi pun bapa teh aya natesin ka borogod ku pihak musuh. Oh, na aya naon? Numawi sih. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang. Nya. Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu. Nya, naon maksudna? Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang kaayaan di sawarga sajabina abdi bade cumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapa ngaranna Semar. Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan. Nya, cek urang ge da indung akang mah doma. Tampiling sok aing. Atuh tetep aya keneh indungan, aya doma keneh, doma keneh mumureun. Nya. Eueuh cepot. Nah, ai abdi diciptakeun anak ku bapa teh tina naon? Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung. Saung. Dewek teh saung ning euy. Anu sok dipake nyemput Jang Ahim meureun. Dipake bebenah. Tina saung maneh teh cepot. Saung rangon, saung awi. Lain saung rangon, lain saung awi. Tapi tina saungeuk. Saungeuk teh naon? Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk, maneh oge milih uget. Uget mah gelo urang nya. Tong horeuy wae atuh. Saungeuk kumaha? Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah. Atuh mun abdi teh tina suku bapa. Lain nya saungeuk teh naon atuh? Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang. Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna. Aduh, ampun Gusti. Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas, jadi sah abdi anak bapa. Nya, dupi ieu sawarga leres anu bapa. Cepot. Sumuh abdi. Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh. Ya, abdi teh bari ngagugat eta teh. Aduh, adi. Kane adi. Cicingkang sastra jingga. Abdi sih. Heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh lo kahayang jadi raja. Sanes. Hayang harta kakayaan ti sawarga. Sanes. Nah maneh teu butuh dunya. Abdi mah kitu nganua. Panuhune ka Gusti teh Gusti. Muga-muga we. Kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we. Nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin mung pipanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena nya. Nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu wae yeuh. Bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah. Sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui ku Mang teu naon. Sabab cenah Mang teh sakti mandraguna punjuri apa-apa manggulang mangguling. Jeuk saha sinseureun saurana tangtos semua patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah. Tabdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila. Bade nyuhunkeun kasaktian ceuk abdi leuleus jelema teh cing leuleus. Ceuk abdi ngagoler, ngagoler. Tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta weruh sadurung winara. Entong mah kajeng lami-lami teuing. Abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta, aman di nagara Amarta. Bagja tina naon teu aya deui ge ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar. Aduh adi adi adi adi adi ulah kang ulah dipasihan adi bahaya cicing kang keun bae da aya hakna lamun kitu mah carana oh bahaya